بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada akhir pertemuan kita, kita telah sampai pada hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang di mana beliau radhiyallahu anhuma menceritakan ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengimami para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in ketika itu di hajjatil wada'. Beliau radhiyallahu anhuma menceritakan ketika melewati di tengah-tengah saf dalam keadaan beliau radhiyallahu anhuma duduk di atas himarul atan, keledai betina. Beliau melewati di antara saf dan para sahabat, juga Rasul alaihi wassalatu wassalam tidak menegur, tidak mengingkari perbuatan beliau radhiyallahu anhuma. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, telah kita sebutkan bahwasannya pembahasan atau masalah dalam hadis tersebut adalah sutratul ma'mum, sutrahnya ma'mum. Maka ma'asyiral muslimin, yang rajih telah kita sebutkan bahwasannya sutratul imam sutratul ma'mum, atau sutratul imam hiya sutratun liman khalfah, sutrahnya imam adalah sutrah bagi yang di belakangnya. Begitu pula pendapat al-imam al-Bukhari ketika beliau rahimahullah membuat bab sutratul imam sutratun liman khalfah, sutrahnya imam adalah sutrah bagi yang di belakangnya. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, telah kita sebutkan bahwasannya Para ulama berittifaq, berijma' bahwasannya sutrahnya al-imam mencukupi sebagai sutrah buat makmum, atau sutrahnya imam cukup bagi makmum. Maka tidak diwajibkan bagi seorang makmum untuk menggunakan sutrah. Ini ittifaq di kalangan para ulama. Yang menjadi khilaf adalah apakah sutrahnya imam adalah sutrahnya makmum, atau imam adalah sutrah bagi makmum. Ini yang telah kita sebutkan, yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Maka jumhurul ulama menyebutkan bahwasannya sutratul yang rajih adalah sutratul imam adalah sutrah bagi yang di belakangnya. Ini perkataan jumhurul ulama, madhab jumhurul ulama. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Bahkan al-imam Ibn Abdul Barr menyebutkan faedah bahwasannya bagi makmum ketika ada yang melewati atau seseorang melewatinya ketika salat, bagi makmum la yadfa, tidak menahannya. Dan ini kata beliau rahimahullah, la a'lamu, aku tidak mengetahui, baina ahlul ilmi fihi khilafa, tidak ada di kalangan para ulama adanya khilaf. Ikhwani al-a'izza rahimani wa rahimakumullah. Kemudian satu faedah tentang permasalahan sutrah juga, yaitu apakah boleh untuk menahan sesuatu yang lewat di hadapan kita selain Adami, selain Bani Adam, misalkan hewan, apakah kita juga menahannya? Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, permasalahan ini telah tabit hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, atau dari amalan Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasannya beliau salat, faja'at syatun tamur fasa'aha, bahwasannya beliau salawatullahi wasalamuhu alaihi salat, kemudian datanglah syah, kambing, berjalan akan melewati beliau salat, fasa'aha, maka beliau alaihi salatu wassalam berjalan ke depan, menempelkan dadanya itu ke tembok, hampir nempel ke tembok. Ini kata fasa'aha. Kemudian syah ini atau kambing ini lewat di belakang an-nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang disebut dengan fasa'aha. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, maka para ulama mengatakan if'al kama fa'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah sebagaimana nabi alaihi salatu wassalam melakukannya. Wa hadza mustahabbun, dan ini hukumnya adalah sunnah. Ini yang dilakukan oleh nabi ketika ada hewan yang mau lewat, kambing atau yang lainnya, maka beliau maju ke depan membiarkan hewan ini lewat di belakang nabi alaihi salatu wassalam. Qala al-muallif rahimahullah, berkata muallif rahimahullah, hadis Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. Hadis ini dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Beliau radhiyallahu anha menceritakan ketika beliau radhiyallahu anha sedang tidur. Kata beliau, kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku tidur di hadapan Rasul alaihi salatu wassalam, wa rijlaya fi qiblatihi, dan kedua kakiku di hadapan kiblatnya, yaitu di tempat sujudnya, maksudnya di tempat sujudnya. Ini menceritakan rahimakumullah ketika Nabi alaihi salatu wassalam salat tahajud atau salat malam. Dan Aisyah radhiyallahu anha sedang tidur. Nabi alaihi salatu wassalam salat dalam keadaan kaki Aisyah di tempat sujud beliau alaihi salatu wassalam. فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ. Kata beliau radhiyallahu anha, ketika Nabi alaihi salatu wassalam akan sujud, beliau memegang aku. فَقَبَضْتُ, maka memegang atau menyentuh aku. فَقَبَضْتُ, maka aku menekuk kakiku. فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ wa idza qama basattuhuma, dan apabila Nabi alaihi salatu wassalam berdiri, aku meluruskannya lagi. Wal buyutu yawma idzin laisa fiha masabih, dan rumah-rumah ketika itu tidak memiliki lampu, kata beliau radhiyallahu anha. Ini yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang di dalamnya terdapat hukum atau menjelaskan tentang hukum istiqbalul musalli lil mar'ah. Hukum seorang yang salat menghadap wanita atau di hadapannya terdapat wanita. Ini hadis yang dijelaskan atau disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wurudul hadis atau Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan hadis ini, sebabnya adalah ketika disebutkan kepada beliau radhiyallahu anha tentang hadis tiga perkara yang memutus salat. Al-kalbu wal himar wal mar'ah, hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anha radhiyallahu anhu. Ana ulangi hadis ini, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ketika ada seseorang yang menyebutkan kepada beliau perkara-perkara yang membatalkan salat, yaitu hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, ada tiga perkara yang dapat memutus salat, yaitu al-kalbul aswad, anjing hitam, al-himar, keledai, dan wanita. Kemudian beliau radhiyallahu anha mengatakan, syabbahtumuna bil hamir, apakah kalian menyerupakan kami dengan keledai? Wallahi laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kata beliau radhiyallahu anha, aku telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyebutkan hadis yang telah kita baca. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qilbi iblatihi. Hadis al hadis ini asal mula sebabnya Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan hadis ini, bahwasannya Rasul alaihi salatu wassalam tidak membatalkan salat, bahkan beliau alaihi salatu wassalam memegang kaki Aisyah radhiyallahu anha. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, pada lafaz ghamazani, menyentuhnya An-Nabi alaihi salatu wassalam menyentuhku, ini bisa dengan tangan dan bisa juga dengan kaki. Bisa juga dengan tangan dan bisa dengan kaki. Dan pada lafaz ini pula terdapat dalil yang jelas, yang sharih, bahwasannya matsul mar'ah, menyentuh wanita, la yanqud al-wudu, menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Bersentuhan dengan wanita tidak membatalkan wudu. Seperti dalam hadis ini, bahwasannya Nabi alaihi salatu wassalam memegang Aisyah radhiyallahu anha. Baik wanita tersebut dalam keadaan suci maupun tidak. Tidak membatalkan wudu. Walaupun di sana ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada yang berpendapat memegang wanita itu membatalkan wudu, atau menyentuh wanita membatalkan wudu. Bagi mereka yang mengatakan bahwasannya menyentuh wanita itu membatalkan wudu, mereka mengatakan pada hadis ini bahwasannya Rasul alaihi salatu wassalam memegang Aisyah dengan ha'il, dengan pembatas, atau tidak langsung bersentuhan dengan Aisyah radhiyallahu anha, dengan sesuatu yang memisahkan antara tangan Rasul alaihi salatu wassalam dengan kaki Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang mengatakan bahwasannya memegang wanita itu batal wudunya. Adapun yang rajih ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang jelas dalam hadis ini, bahwasannya memegang wanita tidaklah membatalkan wudu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada lafaz wa idza qama basattuhuma wal buyutu yawma idzin laysa fiha masabih, Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullah, atau juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, pada lafaz ini wal buyutu yawma idzin laysa fiha masabih, dan rumah-rumah ketika itu tidak ada lampu. Kata beliau rahimahumullah, yang dimaksud dengan kata ini adalah meminta uzur. Aisyah radhiyallahu anha meminta uzur. Ketika beliau radhiyallahu anha meluruskan kakinya di saat Nabi alaihi salatu wassalam salat, apalagi ketika itu rumah Rasul alaihi salatu wassalam dalam keadaan sempit. Sempit rumah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasannya ketika itu tidak ada lampu. Jadi enggak tahu kalau Rasul alaihi salatu wassalam ketika itu dalam keadaan salat. Maka beliau radhiyallahu anha meluruskan kakinya ketika Nabi alaihi salatu wassalam berdiri. Ketika dipegang baru menekuk kakinya. Dan Aisyah radhiyallahu anha tidur dalam keadaan telentang. Maka posisi Rasul alaihi salatu wassalam salat itu seperti mensalati jenazah. Seperti mensalati jenazah ketika itu. Cuman posisinya di bagian kaki. Di bagian kaki Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah menjelaskan bahwasannya ketika itu tidak ada lampu. Maka aku tidak mengetahui bahwasannya Rasul alaihi salatu wassalam ketika itu dalam keadaan salat. I'tidhar dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian pada lafaz wal buyutu yauma idzin laisa fiha masabih ini, kata para ulama, fihi isyarun annahum saru ba'da dzalika yastasbihun. Kata para ulama, di sini menunjukkan bahwasannya terdapat isyarat bahwasannya mereka itu setelah itu, masa Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, setelah masa itu para sahabat atau orang-orang setelah masa itu menggunakan lampu atau menaruh lampu atau yang sejenisnya di rumah-rumah mereka. Ketika itu tidak ada lampu, setelah itu ada. Maksud Aisyah radhiyallahu anha seperti itu. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini pula terdapat faedah yang disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, bahwasannya anna man shalla ilal mar'ah, barang siapa yang salat dan di hadapannya ada wanita, salat baik sebagai sutrah atau wanita tersebut dalam keadaan tidur seperti yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, mu'taridatun ka'tiradi Aisyah, tidur dalam keadaan telentang sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha tidur ketika itu, fa innas shalah sahihatun, maka sesungguhnya salatnya ketika itu sah, tidak batal ketika dia salat di hadapannya ada wanita, apalagi dalam keadaan telentang mungkin seperti Aisyah radhiyallahu anha ketika itu, maka salatnya sah sahihah. Maka kata Ibnu Rajab rahimahullah, wala a'lamu fihi khilafa, dan aku tidak mengetahui adanya khilaf di kalangan para ulama bahwasannya salatnya tetap sah. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, terdapat masalah yang disebutkan oleh para ulama menjelaskan tentang hadis ini. Dan masalah ini para ulama berbeda pendapat yang sangat kuat. Khilafun qawi. Terdapat khilaf di kalangan para ulama. Yaitu masalahnya adalah hal yaqta'us shalah syai'un. Apakah ada sesuatu yang dapat atau sesuatu yang dapat memutus sholat? Yang dapat memutus sholat, bukan membatalkan sholat. Memutus sholat. Yang dimaksud adalah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selain pemutusan salat ini yang mengurangi salat. Afwan. Ana ulangi. Yang dimaksud di sini yaitu membatalkan salat. Memutus salat ini yaitu membatalkan salat. Ada sesuatu yang dapat membatalkan salat. Apakah ada? Lewatnya sesuatu batal salatnya. Ini yang dimaksud. Dan di sana ma'asyiral muslimin, ada sesuatu yang dapat mengurangi nilainya salat. Bukan ini yang dimaksud. Di sana ada sesuatu yang dapat mengurangi nilainya salat. Dan ini bukan yang dimaksud oleh para ulama dalam permasalahan ini. Akan tetapi yang dimaksud adalah yang dapat membatalkan salat dan dia mengulangi dari awal. Ini yang dimaksud dalam permasalahan ini. Jumhurul ulama mengatakan bahwasannya tidak ada sesuatu pun yang dapat membatalkan salat. Membatalkan salat ini melewati, ada sesuatu yang melewati kemudian batal salatnya. Melewati dia kemudian batal salatnya. Ini yang dimaksud. Tidak ada sesuatu yang dapat membatalkan sholat ketika ada sesuatu yang melewati dia dalam sholatnya. Kata jumhurul ulama. Kata mereka, la yaqta'u shalah syai'un ay la yubtiluha hatta al-mar'ah wal kalbul aswad wal himar. Kata mereka, tidak memutus sholat sesuatu apapun, yaitu tidak membatalkan sholat, baik dia itu wanita atau anjing yang hitam atau himar. Di sana terdapat hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, yaqta'u as-salatu ar-rajulul muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yaqta'u as-salah ar-rajulul muslim idza lam yakun baina yadayhi mithlu mu'akhkharati ar-rahli. Akan terputus salat seseorang muslim idza lam yakun baina yadayhi mithlu mu'akhkharati rahli, apabila tidak ada di hadapannya itu seperti atau seperti tingginya tempat duduknya tunggangan, yaitu maksudnya sutrah. Al mar'ah wal himar wal kalbul aswad, apabila tidak ada di hadapannya sutrah, melewati di hadapan orang salat tersebut al-mar'ah, wanita yang balighah, dan juga al-himar dan kalbul aswad. Hadis, ada terdapat hadis ini yang menyebutkan salat akan terputus. Jumhurul ulama mengatakan tidak ada sesuatu yang dapat memutus sholat. Ini masalah. Kata jumhur ulama, tidak ada sesuatu yang dapat memutus sholat, apapun itu, termasuk tiga ini. Maka jumhur ulama menjelaskan tentang hadis Abi Dzar ini dengan beberapa penjelasan. Sebagian mereka ada yang mengatakan bahwasannya hadis Abi Dzar, atau mereka mencela sanad hadis Abi Dzar, mencela sanad hadis Abi Dzar, mencela sanad hadis Abi Dzar diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, dan mereka mengatakan tandanya bahwasannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak menyebutkan hadis ini dalam sahihnya, maka sanad hadis ini tercela, tidak diterima. Maka apapun yang lewat di hadapan tidak membatalkan salat. Kemudian jumhur yang lain, mereka mengatakan hadis Abi Dzar mansukh, terhapus. Mansukh, terhapus. Yang menghapus hadis Abi Dzar ini adalah hadis Abdullah Ibn Abbas. Hukum hadis Abi Dzar terhapus, dan yang menghapus adalah hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu hadis pada yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu, ketika beliau radhiyallahu anhuma melewati orang yang salat dengan keledainya. Maka kata jumhur, berarti boleh keledai itu melewati orang yang salat. Dan juga yang menghapus hadis Abi Dzar ini hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang telah kita baca bahwasannya Nabi alaihi salatu wassalam salat dan di hadapannya ada Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan tidur. Ini perkataan yang kedua. Dan yang ketiga, jumhurul ulama, ini masih pendapat yang pertama ya. Jumhurul ulama mengatakan bahwasannya hadis Ibnu Abbas dan hadis Aisyah itu lebih rajih, karena lebih sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Sedangkan hadis Abi Dzar hanya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Maka tidak ada yang dapat memutus salat. Dan ada pula yang mengatakan atau merojihkan amalan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, bahwasannya tidak ada yang dapat memutus salat. Ini telah datang dari sahabat Ali, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan ini sahih. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Ini pendapat pertama. Tidak ada yang dapat memutus salat apapun itu. Mau baik yang lewat itu wanita seperti dalam hadis Abi Dzar, atau anjing yang hitam, atau keledai, atau min babil aula yang lainnya. Min babil aula yang lainnya. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu pendapat Al-Imam Ahmad dalam salah satu riwayat beliau, bahwasannya yaqta'us shalah al-kalbul aswad, yang dapat memutus salat hanya anjing hitam. Pada hadis An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan al-kalbul bahim, anjing yang hitamnya khalis secara menyeluruh. Anjing hitam secara menyeluruh. Fa innahu syaitan, dikarenakan itu adalah syaitan. Ini pendapat al-Imam Ahmad, yang dapat memutus sholat hanya anjing hitam. Adapun wanita tidak memutus sholat, juga keledai tidak memutus sholat, dikarenakan terdapat hadis Aisyah dan hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Maka pendapat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah mengamalkan seluruh hadis yang ada, tiga hadis yang ada. Dia mengamalkan hadis Abi Dzar, tidak ada yang dapat memutus salat. Kemudian hadis Aisyah kecuali tidak ada yang hadis Abi Dzar, tiga perkara yang dapat memutus salat. Kalbul aswad, al-mar'ah dan al-himar. Kemudian yang wanita pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi alaihi salatu wassalam salat dan di hadapannya ada Aisyah, maka ini berarti boleh tidak memutus salat. Kemudian al-himar pada hadis Abdullah ibn Abbas, maka yang memutus salat hanya al-kalbul aswad. Ini pendapat al-Imam Ahmad. Adapun pada riwayat yang lain, Al-Imam Ahmad rahimahullah bahwasannya beliau berpendapat bahwasannya yaqta'us shalah mururi hadhihi salatah, memutus salat seluruh tiga perkara ini. Al-kalbul aswad, anjing hitam, wanita dan keledai. Tiga ini semuanya dapat memutus salat, kata Al-Imam Ahmad pada riwayat yang lain. Ini ma'asyiral muslimin adalah perkataan Al-Imam Ibnu Hazm, juga yang datang dari sebagian para sahabat, diantaranya Abdullah Ibnu Umar dan juga Anas Ibnu Malik, bahwasannya tiga perkara ini memutus salat. Dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dirajihkan oleh Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Albani, dan inilah yang lebih dekat. Juga Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Syekh, bahwasannya tiga perkara ini membatalkan salat. Dan apabila lewat di hadapan kita, la buddha, maka harus untuk mengulangi salatnya dari awal ketika lewat di hadapan kita langsung, ya, bukan di belakang sutroh, maksudnya di hadapan kita antara sutroh dengan kita. Ini maka pendapat yang kedua bahwasannya tiga perkara ini membatalkan salat. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, khulasahnya masalah ini bahwasannya para ulama, di kalangan para ulama terjadi khilaf yang sangat kuat, apakah ada sesuatu yang dapat membatalkan sholat ketika melewati orang yang sholat. Sesuatu tersebut ketika melewati orang sholat, apakah dapat membatalkan sholatnya? Maka khilaf di kalangan para ulama sangat kuat. Pendapat jumhurul ulama sangat kuat. Pendapat al-Imam Ahmad dan para ulama yang bersama beliau rahimahumullahum ajma'in pun sangat kuat. Dan al-aqrab adalah seperti perkataan Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah bahwasannya tiga perkara ini membatalkan salat, dapat membatalkan salat. Maka di sini ma'asyiral muslimin, pentingnya sutrah,